paling mesra Thank you. Terima kasih. tiada ceria lagi. Hariku rasakan sunyi, hati muram tak bernyanyi. Tanpamu wahai mentari, menyinari hidup ini. Tanpamu

yang